Para utusan paus kalih likur. Inggih para semeton miwah para lingsir-lingsire sinamian. Indayang pirengang atur tiange, sane pinake angen tiang wekasang dewek tiange. Ritat kalu anake akeh miragi dane mebaos ngangen baso Ibrani, anake punike sayan mopopan. Dane Paulus raris nglanturang baos danene, tiang puniki jadme Yahudi, uedan kota Tarsus wewengkon Kilikia, nanging tiang keleh iriki ring kota Yerusalem tur meguru ring dane Gamaliel. Tiang kuruk indik pidab-dab torat leluur iragane, tur tiang tanpisan kelugre lempas saking paurukane punike. Semalihe tiang taler kelintang astiti bakti ring ide sangyang widiwase, pateh sekadiragane sami sane wenten iriki ring rahinane mangkin. Tiang sampun yang sarain kantos padem, anake sane ninutin margi, sane kepetujuin antuk ide sang penembahan punike. Loh muani sami ejuk tiang, tur serahang tiang ke pangkenge. Ide sang pandita agung, miwah para anggota majelis agamane nyidayang muktiang, mungguing atur tiange puniki nenten bobab. Tiang poleh surat kuasa saking ide dane, pebuat para semeton Yahudine ring kota Damsik, punike awinan tiang raris merike, buat ngejuk anake punike, jaga makte ipun metegul ke kota Yerusalem mangdane kukum. Dawag tiange memargi ke kota Damsik, riwau tiang nampak ring kotane punike, sawetara tengai tepat, jagwenten sinar galang gumilang saking langite mekebiar ngiter tiang. Tiang bah ketanahe, tur tiang miragi sabde sapuniki. Saulus, Saulus, ngudiang dadi kita nyengsarain ulun. Tiang raris metaken, inggih ratu penembahan, iratu puniki sapo sire. Ide malih mesabde sapuniki, ulun ene Yesus uli kota Nasaret ane sengsarain kita. Anake sane ajak tiang, taler manggihin sinar galange punike, nanging ipun tan miragi sabde sane sampun piragi tiang punike. Tiang malih nunasang, inggih ratu penembahan, punapike sane patut laksanain di tiang. Ide sang penembahan mesabde ring tiang sapuniki. Bangun je, tur kemo je ke kota Damsik. Ditu kita lakar korahin, seluiring paundukan ane patut laksana yang kita, ane suba kepastiang bahan ide sang yang widiwase. Sinar galange punike ngawinang tiang buta, duaning punike tiang raris ke dandan antuk timpal-timpal tiange ke kota Damsik. Irike wenten anak mewaste Ananias, anak sane sadu, tur setinut ring sedaging pidab-dab torat iragane. Semalihe ipun kajiang pisan antuk sewatek anak Yahudine sane wenten ring kota Damsik. Ipun ngerauhin tiang, tur mejujuk ring samping tiange, sinambi mebaos sapuniki. Eh semeton Saulus, kedatang je peninggalane tur tinggalin je. Duk punike ugi tiang malih nyidayang ngeton, raris tiang ngeneng-neng ipun. Ipun raris mebaos sapuniki, penembahan leluur iragane sampun nyelik semeton, mangdane semeton uning ring pekarsan idane, tur ngantenang ide yang Yesus, parekan ide sang yang widiwase sane sujati, sahe miragi sabdan idane ngerage. Santukan semeton jago dado saksin idane, buat nuturang indik sane sampun panggihin miwah pireng semeton, ring jadmane makesami. Sane mangkin napi malih sane antosang semeton. Bangun tur melukat je. mangde dosa-dosan semetone keberastayang, meduluran nyambat parab idane. Sesampune tiang mewali ke kota Yerusalem, risedek tiang ngastawa ring priangan agung, irike tiang poleh sipte jati. Tiang ngeton ide sang penembahan, ide mesabde ring tiang sapuniki, enggalang je megedi uli kota Yerusalem. Sewireh anake dini tusing lakar tampi teken raos kitane, ane nyaksiang unduk ulune. Tiang raris matur, ingeh ratu penembahan, anake iriki sami pada uning, mungguing ti tiang puniki jadme sane sampun ke periangan-periangani pune, ngejuk turnigdik sekancan anake sane percaya ring iratu. Semalihe rikale saksin palungguh iratu kepada mang, ingeh punike Stepanus, ti tiang newek taler wenten irike. Di tiang taler adung ring indik ipune kepada mang, dur di tiang sane nongosin penganggen sewatek anake sane ngemademang ipun. Ide sang penembahan mesabde malih ring tiang sapuniki. Kemo mejalan, sewireh ulun lakar nunden kita luas joh buat nekain bangsa-bangsane sane tidong Yahudi. Wantah rau iri ke rakyat temiragi yang baos dane Paulus. Nanging sesampune punike rakyat raris jerit-jerit sapuniki. Dirnayanipun, padamanipun, ipernetan patut mulih. Dirnayanipun, padamanipun, padamanipun. Rakyat punike terus jerit-jerit saha ngentung-ngentungang penganggenipune. Miwah nyamboh-nyambohang abu marep menek. Komandan pasukane raris malih merentahang prajurite, mangde ngajak dane Paulus ngeranjing ke markas, tur mangde iri ke dane Paulus ketetes tur ketigtig, pengabdinipun mangde dane uning, napi awinan anak Yahudine jerit-jerit kadi asapuni ke marep ring dane Paulus. Nanging wau dane Paulus ketegul jaga ketigtig, dane raris mebawa sering perwirane sane jaga nigdeg dane sapuniki. Punapike ragane wenang nigdeg warga negara Roma sane durung ketepasin iwang patutipun. Wau perwirane punike miragi indike punike, dane raris nguningayang ring sang komandan, turnunasang ring dane sapuniki. Bapak, sapunapi antuk mangkin. Santukan jadme puniki warga negara Roma. Ireke komandane punike raris ngenampekin dane Paulus, tur metaken sapuniki. Tegarang jo rahang teken tiang. Apake ragane ini saja warga negara Roma? Besaur dane Paulus. Inggih, sawiyakti kadia sapunike. Sang komandan raris ngandike. Tiang dadi warga negara Roma, ulihan tiang mayah probio liu pesan. Besaur dane Paulus. Nanging ti tiang puniki mule warga negara Roma saking pelekadan ti tiange. Anake sane jaga nigtik dane Paulus jegelis mekaon saking irike. Tur sang komandan taler jejah rikalo dane uning. Mungweng dane Paulus sane sampun tegul dane punike warga negara Roma. Sang komandan mempekayun mangnu tatas uning, ring painikan-painikan sane kedalihang oleh anak Yahudine, marep ring dane Paulus. Punike awinan, benjangipun dane merentahang ngemus anten dane Paulus, sao ngaturin para pengageng panditane, miwah majelis agamane mangnu paum. Irike sang komandan ngatahang dane Paulus saking markas ke ajeng majelise punike.